Yeah. Terima kasih.

Happy Music. ¡Saludra Records! Tentunya masih bersama gojo-gojo dari New NDA Nanda Music Komandan Ngosek Community digoyang. Ayo Pa Vita Alvia bareng Asa video shooting matur thank you I love you Nanda Music Asa video shooting pasukan Ngosek Community Terima kasih. This DJ is breaking all the knobs off. Let's go. Rindu dan gelisah selalu saja.

Kau iki mongkang goriko. kesetanan. Habis makan dia keringetan, kayak orang sudah kelaparan. Gak makan satu bulan. Senggawanya tuh malu-maluin, suaranya mirip kucing minta kawin. Thank you. jari lawan. Karena kita ini seduluran, mendingan kita asik kawas main goyang dayung bareng. Putus asa diri

Horak. Kita bikin